إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan ta'lim pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana kita sedang membahas berkaitan dengan kitab Al-At'imah wa Dzaba'ih wa Shayd, pembahasan tentang makanan-makanan, masuk di dalamnya minuman, sesembelihan dan hewan buruan. Sudah kita sebutkan bagaimana hukum asal dari makanan, yaitu al-aslu fihi al-ibahah. Hukum asal dari makanan tersebut adalah al-ibahah, halal. Kecuali apabila di sana ada nassun dari syariat ini yang menjelaskan bahwa benda tersebut haram. Sehingga apabila tidak ada keterangan tentang pengharamannya, maka tidak boleh bagi kita untuk mencari-cari. Naam, barakallahu fikum. Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tabahzu anha. Jangan kalian mencari-cari tentangnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mendiamkannya dan tidak menyebutkannya. Bukan lantaran lupa, akan tetapi semua itu adalah dalam bentuk kasih sayang Allah untuk kalian. Kemudian, pada pembahasan kedua, kita mempelajari tentang hal-hal yang disebutkan di dalam syariat ini tentang penghalalannya. Dan bahwasanya benda tersebut boleh. Maka hukum asal dalam hal ini, sebagaimana yang disebutkan di sini dan kaidah padanya, anna kulla ta'amin tahirin la madarrata fihi fa innahu mubah. Bahwa setiap makanan yang suci, yang tidak bermudarat, yang tidak membahayakan, maka hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah, boleh. Disyaratkan di sini la madarrata fihi, tidak memudaratkan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulku bi aidikum ilat tahluka. Janganlah kalian menceburkan diri kalian ke dalam kehancuran. Wala taqtulu anfusakum, di dalam ayat lain Allah juga berfirman, wala taqtulu anfusakum. Jangan pula kalian membunuh diri kalian. Termasuk di dalamnya melakukan hal-hal yang mengantarkan ke sana, yang menyebabkan kepada kematian. Nah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh memudarat. Seseorang tidak boleh memudaratkan dirinya sendiri, dan juga dia tidak boleh memudaratkan orang lain. Tidak boleh memudaratkan dirinya pribadi dan juga tidak boleh memudaratkan atau membahayakan orang lain. La darara wa la dirar. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian sudah kita sebutkan juga pada pertemuan sebelumnya tentang contoh dalam hal ini adalah asam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Husaymin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', as-sam wa nahwuhu wa kas-sammi wa nahwihi, seperti racun atau yang sejenis dengannya. Maka disebutkan bahwa hal ini tidak najis, benda ini tidak najis. Akan tetapi walaupun benda tersebut tidak najis, belum tentu dia halal. Maka as-sam ini adalah haram. dikarenakan dia memudaratkan. Tadi kita sebutkan hadis la darara wala dirar. Barakallahu fikum. Kemudian wasammu ahyanan yusta'malu dawaan. Kadang racun tersebut dimanfaatkan untuk obat. Fayujadu anwa'un minas sumumi al-khafifati tukhallatu ma'a ba'dil adwiyah fatusta'malu dawaan. Maka didapati beberapa jenis racun yang ringan dicampurkan ke dalam sebagian obat dan dimanfaatkan untuk menyembuhkan. Fahadihi nassal ulama ala annaha jaizah. Maka yang seperti ini para ulama menyebutkan bahwa hukumnya boleh. Lakin bisyartin an tu'lama intifa' ad-darar. Akan tetapi dengan syarat bahwa di sana tidak ada mudaratnya. Mudaratnya hilang. 6. Atau tidak ada mudarat kalau seandainya dia menggunakannya dengan kadar sekian. Barakallahu fikum. Yang tentunya mereka ahlul ilm yang lebih paham dalam hal ini. Faidha khalatat ba'dul adwiya bi asya' samatin lakin ala wajhin la darara fihi fa innaha mubah. Sehingga oleh karena itu apabila sebagian dari obat tercampuri dengan benda-benda yang barakallahu fikum masuk dalam kategori racun, akan tetapi dengan catatan takaran tertentu sesuai dengan takarannya dan tidak memudaratkan, maka yang seperti ini hukumnya mubah. Nah, apa alasannya? Tadi sebelumnya dikatakan racun itu haram karena memudaratkan. Tapi kenapa pada beberapa jenis obat diperbolehkan? Li'anna ladaina qa'idatan fikhiyatan muhimmatan. Dikarenakan kita memiliki naam sebuah qa'idah yang penting. Wahia annal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Yaitu bahwasanya hukum itu berputar sesuai dengan illahnya. Hukum suatu benda atau suatu permasalahan itu berkait dengan sebabnya. Apakah boleh atau tidak? Nah, itu terkait dengan sebabnya. Kalau seandainya ada sebab yang mengharuskan dia menjadi haram, maka hukumnya haram. Tapi kalau seandainya ada sebab di sana yang menjadikan benda tersebut halal atau mubah, maka hukumnya mubah. Sesuai dan tergantung pada sebabnya. Ini kaidah am, sifatnya umum. Barakallahu fikum. Wal at'imah al-mubahatu ala naw'aini hayawanatun wa nabatatun kal hububi wat thimar wal hayawanat ala naw'aini barriyatin wa bahriyatin. Makanan ataupun minuman yang mubah yang boleh ada dua macam. Makanan yang mubah ada dua macam, yaitu hewan yang pertama, hewan yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan seperti kalhubub wat thimar, biji-bijian seperti gandum, beras, kacang, nam, kurma. Wat thimar, nam, buah-buahan. Ini nabatat, tumbuh-tumbuhan. Wal hayawanat ala nau'aini. Adapun hewan itu terbagi menjadi dua. Nah, barriyatin wa bahriyatin. Hewan darat dan hewan air. Nah, hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air. Nah, kenapa dipisahkan antara hewan darat dengan hewan air? Karena ada hukum khusus, masing-masing memiliki hukum tersendiri dan pembahasan tersendiri. Awalan, pembahasan yang pertama, yaitu al-hayawanul bahri, hewan air, hewan laut. Nah, Yang dimaksud dengan al-bahr di sini bukan hanya laut saja, al-hayawanul bahri, nam, bukan hewan laut saja, tapi semua jenis hewan yang hidup di dalam air. Nam, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fathul Qadir, kitab tafsir al-Imam Asy-Syaukani yang berjudul Fathul Qadir, wal muradu bil bahri huna kullu ma'in yujadu fihi saydun bahriyun wa in kana nahran aw ghadiran. Yang dimaksud dengan al-bahr di sini adalah setiap air yang di dalamnya ada hewan buruan. Naam. Yang di dalamnya hidup binatang-binatang yang dicari dan ditangkap. Binatang-binatang air. Walaupun itu adalah sungai ataupun kolam ataupun danau atau yang semisal dengannya. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu seperti ikan-ikan yang hidup di sungai masuk di dalam kategori al-hayawanul bahri. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu sudah ma'ruf di tengah-tengah kita bahwa hewan laut itu semuanya halal, ma'ruf. Hewan, semua jenis hewan laut itu halal, dan bahkan sak bangkai-bangkainya juga halal. Nah, jangan dikira bahwa itu hanya hewan yang hidup di air asin saja. Barakallahu fikum. Termasuk padanya dalam kategorinya adalah hewan-hewan yang ikan-ikan yang hidup di sungai, danau, nam, kolam, barakallahu fikum, rawa-rawa yang di sana ada airnya. Barakallahu fikum. Sehingga hewan-hewan tersebut halal sebagaimana hewan-hewan laut. Awalan al-hayawanul bahri wa huwa kullu hayawanin la ya'ishu illa fil bahr. Yaitu setiap jenis hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air. Kasamaki bi anwa'ihi al-mukhtalifati, seperti ikan dengan jenis-jenisnya yang beragam. Wa kadza ghairuhu min hayawanatil bahri, begitu pula selain dari jenis ikan yang hidup di air. Naam, yang hidup dan masuk kategori hewan air. Naam. Cumi-cumi, barakallahu fikum, atau hewan-hewan yang lain. Walaupun dia fisiknya mirip dengan hewan-hewan yang hidup di darat. Naam. Illa ma fihi summun fa innahu yuhramu lid-darar. Kecuali kalau seandainya padanya ada racun, maka diharamkan karena di dalamnya ada madarat, ada madarah. Kita kembali kepada hukum asal tadi. Iya. Hukum asal tadi, kullu ta'amin tahirin la madarrata fihi fa innahu mubah. Setiap makanan yang suci yang tidak memudaratkan, maka hukumnya boleh. Berarti kalau seandainya memudaratkan, membahayakan, maka hukumnya haram. Seperti hewan-hewan atau jenis-jenis ikan yang memiliki racun. Naam, ada racunnya dan membahayakan tubuh kalau seandainya dikonsumsi, maka hukumnya haram. Berdasarkan hadis la darara wala dirar. Tidak, seseorang tidak boleh memudaratkan dirinya dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Wa kadza yuhramu min ta'amil bahri ma kana mustakhbathan wa mustakdziran. Begitu pula diharamkan dari hewan-hewan air apabila dia jenis hewan yang menjijikkan dan dianggap kotor, menjijikkan dan kotor, seperti kadzifda, seperti kata. Nah, ma'a maja'a minan nahi an qatlih. Bersamaan dengan itu adanya larangan untuk membunuhnya. Nah, kata termasuk yang diharamkan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuhnya. Setiap hewan yang dilarang untuk dibunuh hukumnya adalah haram. Akan ada pembahasan khusus tentang hal ini. Waqat timsah likaunihi mustakhbathan wa li anna lahu naban yaftarisu bihi. Dan seperti buaya. Nah, karena ini menjijikkan dan juga dia memiliki taring yang menerkam dengan taringnya. Tentang timsah, tentang buaya, 6, ada khilaf dari kalangan para ulama. Al-Imam Ahmad rahimahullah termasuk yang mengharamkan. Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz termasuk yang menghalalkan karena masuk dalam kategori hewan air. 6. Barakallahu fikum. Ada yang sanggup? 6. Ma'ama ja'a, katanya mirip, rasanya mirip daging ayam, katanya banyak lemaknya. Wali anna lahu naban yaftarisu bihi. Kalau orang Papua suka nangkap buaya pakai tombak. Nah, pakai tombak untuk diambil kulitnya, dagingnya dimakan. Biasa anak kecil petentang-petenteng apa? Kaki buaya. Nah, kaki buaya segini. Ada yang segini. Nah, biasa petentang-petenteng kaki buaya. Buat dibawa di rumah di sop. Naam. Li umumi qawlihi ta'ala wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas mereka al-khaba'ith. Hal-hal yang menjijikkan. Hal-hal yang menjijikkan. Naam. Setiap yang menjijikkan itu hukumnya haram. Dan tentunya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dalam hal ini kita tidak bisa mengategorikan suatu benda itu menjijikkan atau bukan. Barakallahu fikum, dengan sendirinya tentunya seharusnya dalam hal ini kita mengembalikan semua itu kepada kalam para ulama. Wa yajuzu aklul hayawanul bahri sawa'un sadahu muslimun aw ghairuhu. Dan juga diperbolehkan untuk makan dari hewan air, baik itu hewan yang ditangkap oleh seorang muslim ataupun selain muslim. Nah, siapa saja yang memburunya, baik dia itu muslim ataupun tidak, barakallahu fikum, hukumnya tetap halal. Kenapa demikian? Karena bangkainya halal. Karena bangkai dari hewan laut tersebut halal. Wasawa'un kana lahu syibhun. Ataupun hewan tersebut memiliki wujud yang serupa, fisik yang serupa dengan hewan-hewan yang berada di daratan. Nah, seperti anjing laut, nah, atau yang semisal dengannya. Walaupun serupa dengan hewan darat dan memiliki nama yang sama, maka hukumnya tetap halal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, menghalalkannya secara umum. Yajuzu akluhu fil barri am lam yakun. Ataupun 6, dia memiliki fisik dan wujud yang serupa dengan hewan yang hidup di darat, yang mana hewan darat tersebut baik halal ataupun haram, sama saja. 6. Sama saja, walaupun dia memiliki wujud dan fisik yang sama dengan beberapa jenis hewan darat, tetap apabila dia adalah hewan air maka hukumnya adalah halal. Dalilnya adalah uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah. Telah dihalalkan bagi kalian saydul bahri, hewan air, hewan laut, wa ta'amuhu mata'an lakum. Akan kita jelaskan makna dari wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah, sebagai bekal, sebagai agar untuk kalian bersenang-senang dengannya, dan juga untuk bekal bagi kalian di dalam perjalanan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala inna saydahu masida wa ta'amuhu ma la fadhal bahru. Maksud dari nam inna saydahu, saydul bahri, adalah hewan yang ditangkap di dari air. Maksudnya ditangkap hidup-hidup. Nah, yang ditangkap hidup-hidup, baik itu dipancing, dipanah, atau dijaring, ditangkap dalam keadaan hidup-hidup. Wa ta'amuhu ma la fadhal bahru, maksudnya adalah hewan yang dimuntahkan oleh air, maksudnya ditemukan dalam keadaan sudah jadi bangkai, sudah mati. Nah, jadi makna saydul bahri adalah hewan air yang ditangkap hidup-hidup dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh umat manusia. Wa ta'amuhu wa ta'amul bahri, maksudnya adalah hewan air yang ditemukan dalam keadaan sudah mati, sudah menjadi bangkai, atau yang dimuntahkan oleh laut. 6. Wa ta'amuhu, sebagaimana tafsir ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas Hibrul Ummah. 6. Sebagaimana tafsir ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. 6. Dan juga hal ini disebutkan oleh diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, tafsir yang kita sebutkan tadi tentang uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah. 6. Mata'an lakum walissayyarah. Tafsir yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, na'am, yaitu sebagaimana yang kita sebutkan tadi dan juga disebutkan di sini, bahwa saydul bahri adalah hewan air yang ditangkap dalam keadaan hidup. Adapun ta'amuhu wa ta'amuhu, maksudnya adalah hewan yang didapati dalam keadaan sudah mati. Hewan air, hewan laut yang didapati dalam keadaan sudah mati, sudah menjadi bangkai. 6. Tafsir ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Amr bin As, wa Abu Ayyub, dan juga Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum. 6. Lafadz mata'an lakum walissayyarah. 6. Mata'an lakum walissayyarah. Ini penjelasan tentang kenapa dihalalkan hewan air tersebut, hewan laut tersebut, bahkan saat bangkai-bangkainya. Alasannya adalah mata'an lakum walissayyarah. Ini tujuan dan fungsinya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada kita hewan air tersebut, yaitu mata'an lakum, agar kita bisa mengambil manfaat darinya, walissayyarah, dan juga kita mengambil manfaat darinya untuk bekal di dalam perjalanan, untuk bekal di dalam perjalanan. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan para sahabat yang lainnya yang mendapati hewan ikan yang sangat besar. Ikan yang sangat besar di tepi pantai dalam keadaan mereka kehabisan bekal. Maka dagingnya mereka ambil dan mereka jemur dan mereka keringkan dan dimakan, yang kering mereka bawa pulang. Bahkan Nabi SAW meminta bagian dari daging hewan yang ditemukan di pinggir pantai tadi, ikan yang ditemukan di pinggir pantai tadi, saking besarnya sampai-sampai diriwayatkan bahwa tulang rusuknya ditancapkan ke tanah, dua tulang rusuknya ditancapkan ke tanah. Kemudian salah seorang sahabat diperintahkan untuk menggiring onta dan melewati dua, barakallahu fikum, dua tulang rusuk tersebut, saking besarnya. 6. Wali hadis Abi Hurairah, dan juga berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawaddana bihi atashna afana tawaddau bima'il bahr faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Seseorang bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan, wahai Rasul, sesungguhnya kami mengarungi lautan. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami hanya membawa sedikit air. Kalau seandainya kami berwudu dengan air tersebut maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Kemudian Nabi menjawab, huwa tahuru ma'uhu. Antum lihat ta'nya, huruf ta'nya harokatnya fathah. Bedakan antara harokat fathah dengan harokat dhamma. Kalau ta' harokatnya fathah, al-ma'ul ladhi yutatahharu bihi, bendanya, benda yang digunakan untuk bersuci. Kalau harokatnya dhamma, barakallahu fikum, itu perbuatannya, fi'ilnya. Seperti al-wadu dengan al-wudu. Kalau al-wadu, air wudu. Kalau al-wudu, perbuatan wudunya. Huwa tahuru ma'uhu. Jadi, air laut tersebut suci airnya. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Halal bangkainya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu tentang kehalalan dari hewan air, terutama air laut, la iskala fihi, tidak ada muskilah. Hanya beberapa jenis hewan. Di antaranya adalah buaya. Dan juga sebagian ulama ada yang menyebutkan ular. Ular walaupun dia hidup di laut, sebagian ulama ada yang mengharamkannya. Walaupun ar-rajih dalam hal ini insyaallah barakallahu fikum tentang kehalalannya, dan insyaallah akan kita sebutkan. Berikutnya, tsaniyan al-hayawanul barri. Hewan darat. Wal halalu minal hayawanil barri al mansusu alaihi yumkinu talkhisuhu fil ati. Hewan darat, sebelumnya kembali kepada hukum asal bahwa semua jenis makanan itu halal, kecuali kalau seandainya di sana ada nas yang mengharamkannya. Sekarang yang kita bahas adalah hewan darat yang halal, yang mana penghalalannya disebutkan secara khusus dalilnya. Di antaranya adalah al-an'am. Yang pertama adalah al-an'am, hewan ternak, sapi, kambing, unta. Hewan-hewan yang boleh barakallahu fikum disembelih. Pada Idul Kurban adalah al-an'am, dari hewan ternak. Liqaulihi ta'ala, sehingga kuda tidak termasuk bagian dari al-an'am. Kuda, keledai, Jadi yang al-an'am, hewan ternak, yang dimaksud di sini adalah al-an'am, sejenis onta, al-bakar, sapi, dan al-ghanam, kambing. Wal-an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan hewan ternak, dialah yang menciptakannya, yaitu Allah. Untuk kalian, pada hewan ternak tersebut, bulu yang bisa menghangatkan, kulitnya bisa kalian manfaatkan untuk menghangatkan. Wa manafi'u min wa minha ta'kulun. Dan juga beberapa manfaat yang lain, dan juga diantara manfaatnya adalah kalian bisa makan dari dagingnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan ternak dengan beberapa jenis manfaat yang disebutkan. Di antaranya adalah manfaat yang Allah inginkan untuk Bani Adam, barakallahu fikum, yang pertama untuk apa? Bulunya untuk menghangatkan. Nah, kemudian manfaat-manfaat yang lain, kemudian yang terakhir untuk dimakan dagingnya. Wa qawluhu subhanah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum, telah dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am, hewan ternak, illa ma yusla alaikum, kecuali apa saja yang dibacakan atas kalian. Wal maqsudu bima bi bahimatil an'am, yang dimaksud dengan bahimatul an'am, al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Ini bahimatul an'am, hewan ternak itu hanya jenis tiga ini saja. Apabila antum mendapati al-an'am, lafaz al-an'am di dalam Al-Qur'an, barakallahu fikum, maka yang dimaksud adalah tiga jenis dari hewan ternak ini saja. Al-ibil wal baqar wal ghanam. Berarti ayam tidak masuk dalam kategori al-an'am. Dan ayam ada nas khusus tentang penghalalannya, akan kita sebutkan insyaallah. Kemudian yang kedua, tentang al-an'am tidak diragukan lagi kehalalannya. Yang kedua al-khail. Al-khail, kuda. Nah, li hadithi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma qala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil humri wa rakhasa fi luhumil khayli. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada perang Khaybar untuk mengkonsumsi daging al-humr, keledai ternak. Wa rakhasa fi luhumil khayli, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan tentang daging kuda. Naam. Tentang daging kuda. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang daging kuda. Naam. Bahkan Abu Hanifah mengharamkan daging kuda ini. Al-Imam Malik rahimahullah juga memakruhkan, mengatakan bahwa daging kuda itu makruh. Kalau salaf sudah mengatakan makruh, nam itu mendekati haram. Nam. Mereka berdalilkan dengan ayat lanjutan dari ayat tadi yang kita sebutkan di dalam surat Al-An'am. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan ternak, yang mana di antara manfaatnya adalah untuk dikonsumsi. Nah, dikonsumsi. Kemudian Allah menyebutkan lanjutan, di antara ciptaan yang Allah ciptakan untuk umat manusia adalah wal khayla wal bighala wal hamira. Kuda, bighal. Bighal ini peranakan antara kuda dan himar, keledai. Nah, peranakan antara kuda dan keledai jadinya bighal. Nah, wal hamir, keledai. Naam. Litarkabuha wazinah. Yang mana fungsinya adalah untuk kalian tunggangi dan untuk perhiasan. Mereka berdalilkan dengan ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuda, keledai dan bighal hanya untuk ditunggangi dan untuk perhiasan. Untuk perhiasan, untuk ditunggangi, dan tidak disebutkan untuk dikonsumsi. Beda halnya dalam ayat yang sama atau ayat yang berururan, ketika Allah menyebutkan al-an'am sebelumnya, di antara fungsinya adalah untuk dikonsumsi. Untuk dikonsumsi. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih panjang pembahasannya tentang al-khail. InsyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.